إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan kajian kitab sirah yang ringkas, yaitu kitab Mukhtasar Ibn Hisham atau Tahdzib Ibn Hisham, dan kita sampai pada akhirul bu'ud, pasukan terakhir yang diberangkatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berkata Ibn Ishaq, wa ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Usamah ibn Zaid ibn Harithah ila Syam wa amarahu an yuti'a al-khayla tukhum al-balqa wad-darum min ardi Falastin fatajahhaza an-nasu wa aw'aba ma'a Usamah al-muhajirun al-awwalun. Kata Ibn Ishaq, Rasulullah SAW mengirimkan pasukan yang dipimpin oleh Usamah ibn Zaid ibn al-Harithah ke Syam, ke negeri Syam. Usamah ibn Zaid ibn Harithah adalah hibbu Rasulullah ibn hibbi Rasulullah, kecintaan Rasulullah, anaknya kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena Zaid bin Harithah adalah kesayangan Rasulullah SAW. Bahkan pernah disebut dengan Zaid bin Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena dia adalah budak yang dimerdekakan dan diangkat sebagai anak. Tetapi turunlah ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang berbunyi, ud'uhum li'aba'ihim. Panggillah mereka dengan bapak-bapak mereka sendiri. Maka diganti Zaid bin Muhammad menjadi Zaid ibn Harithah. Dan anaknya juga Usamah adalah kesayangan Rasulullah SAW. Dan dia dipilih oleh Nabi untuk memimpin pasukan besar, padahal umurnya baru 17 tahun. Radhiyallahu ta'ala anhu. Di dalam pasukannya ada sahabat-sahabat besar. Tentunya ada Umar, ada Muhajirin, ada Ansar radhiyallahu ta'ala anhum. Rasulullah SAW perintahkan pasukan tersebut untuk menginjak bumi Tukhum al-Balqa dan daerah Darum yang berada di daerah Palestina. Fatajahazan nas, maka manusia pun bersiap-siap untuk berangkat. Wa'awba ma'a Usamah al-muhajirun al-awwalun. Dan ikut bersama Usamah seluruh para muhajirun al-awwalun. Ikhwan ibn a'azakullah, ini yang nanti akan dikisahkan. Belum sampai jauh perjalanan pasukan tersebut, sudah ada berita Rasulullah SAW wafat. Ikhwan ibn a'azakumullah, dimulai dari sakitnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Disebutkan di sini ibtida'u syakwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mulai sakitnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berkata Ibnu Ishaq, ketika manusia dalam keadaan seperti itu, sebagian besar mereka berangkat bersama Usama ibn Zaid, ubtudia Rasulullah SAW bishikwihi, mulailah Rasulullah SAW merasakan sakitnya. Yang sakit itulah menjadi penyebab wafatnya beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yani sebab di mana Allah menginginkan karamah baginya dan rahmat baginya dan dikembalikannya kepada dirinya. Fi layalin baqina min safar. Di beberapa malam terakhir di bulan Safar dan di awal-awal bulan Rabi'il Awal. Beliau sakit. Fakana awalu mabtudi abihi min dalik fima dukira li, dan awal pertama beliau sakit sebagaimana disebutkan kepadaku adalah ketika Rasulullah SAW keluar ke perkuburan Baqiyah di tengah malam untuk memintakan ampun kepada seluruh orang-orang yang dikubur di Baqiyah. Kemudian pulang ke keluarganya dan pagi harinya beliau merasakan sakit di hari itu. Diriwayatkan dari seorang sahabat Abi Muhaybah atau Abi Muwayhibah. Abi Muhaybibah. Qala ba'athani Rasulullah. Rasulullah SAW mengutus aku. Memanggil aku di tengah malam. Dengan berkata, ya Muhaybibah. Wahai Muwayhibah. Inni qad umirtu an astaghfira li ahli hadzal baqiyah. Wahai Muwayhibah, aku disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendoakan penduduk Baqiyah, perkuburan Baqiyah. Fantaliq ma'i, berangkatlah bersamaku ke kuburan Baqiyah. Fantalaqtu ma'ahu, falamma waqafa baina adhurihim qala, maka aku pun berangkat bersamanya ke perkuburan Baqiyah. Sampai di sana Rasulullah SAW berdiri menghadap perkuburan Baqiyah sambil berkata, assalamualaikum ahlad diyar, liyuhanni' lakum ma asbahtum fihi mimma asbahan nasu fihi. Aqbalatil fitan qaqita'il laylil mudlim yattabi'u akhiruha awwalaha. Al-akhiratu syarrun minal ula. Kata Nabi SAW, semoga keselamatan atas kalian wahai penduduk perkuburan Baqiyah. Berbahagialah kalian yang berada hari ini, pagi ini, di tempat ini. Berbahagialah kalian yang berada pagi ini di tempat ini. Yakni dalam keadaan wafat. Yang manusia semuanya akan kembali ke tempat ini. Jadi semua manusia akan mati. Mengapa dikatakan liyuhanni? Bergembiralah, berbahagialah. Kata Nabi, akbalatil fitan. Fitnah-fitnah telah berdatangan. Kaqita'il laylil mudlim. Seperti potongan-potongan malam. Yattabi akhiruha awalaha, yang terakhir mengikuti yang pertamanya. Artinya fitnah demi fitnah tidak terputus. Datang satu mengikuti yang lainnya, yang berikutnya mengikuti yang lainnya, terus begitu sampai yang terakhir mengikuti yang pertamanya. Wal akhiratu syarrun minal ula, dan yang terakhir lebih jelek daripada yang pertama. Ikhwan fillah na'azakumullah. Ini tidak sama dengan apa yang dikhabarkan dalam Al-Quran tentang wal akhiratu khairun laka minal ula, yang terakhir lebih baik bagimu dari yang pertama. Kalau ayat ini berbicara, yang pertama ini dunia, dan akhirat adalah akhirat. Yang terakhir nanti adalah akhirat. Jelas akhirat lebih baik daripada al-ula. Tetapi kalau fitnah, yang terakhir lebih jelek daripada yang pertama. Datang fitnah pertama, kata para sahabat, kami berkata, halakna, kami binasa, karena beratnya. Ternyata datang yang berikutnya lebih berat lagi. Dan kami berkata, inilah waktu kebinasaan kami. Ternyata lewat fitnah itu, datang fitnah lebih besar lagi. Datang fitnah lebih besar lagi. Dan terus menerus demikian. Wal akhiratu syarrun. Yang belakangan lebih jelek daripada yang pertama. Berarti, barakallahu fikum, selamat orang-orang yang telah wafat. Tidak menghadapi fitnah-fitnah yang dahsyat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam riwayat lain, di dalam hadis lain, Rasulullah SAW pernah berkata, akan datang nanti satu fitnah yang dahsyat, sehingga manusia berbicara kepada orang yang dikubur, sungguh engkau lebih selamat daripada kami. Dan berkata, ya laitani kuntu mitlak. Duhai kiranya kalau aku adalah kamu yang sudah dikubur. Ikhwan ibn na'azukumullah, kaum muslimin, rahimani wa rahimukumullah. Karena dahsyatnya fitnah. Tuma akbala alaiya faqal. Setelah mengatakan salam tadi kepada penduduk Baqi' dan menyatakan kepada mereka, berbahagialah kalian, karena sesungguhnya telah datang fitnah-fitnah yang dahsyat, yang satu mengikuti yang lainnya, dan yang mengikutinya lebih berat daripada yang pertamanya. Kemudian berkata, wahai muwaihibah, wahai muwaihibah, inni qad utitu khazaini dunya wal khulda fiha. Wahai muwaihibah, aku ditawarkan oleh Allah perbendaharaan dunia dan kekekalan di dunia. Tsummal jannah, kemudian nanti berakhir di surga. Fa khayyirtu baina dhalika wa baina liqa'i rabbi wal jannah. Aku diberi pilihan, mau yang demikian atau mau bertemu Allah dengan surganya. Lihat tawarannya. Mau terus di dunia, diberi seluruh perbendaharaan dunia, dalam keadaan engkau terus kekal di dunia sampai akhir masa, dan kemudian surga. Dapat dua-duanya. Dunia dapat, surga dapat. Atau mau bertemu Allah dengan surga. Sekarang. Maksudnya hari-hari ini. Kata muwaihibah, ketika mendengar aku, kata Nabi, aku ditawarkan oleh Allah dua tawaran ini. Kata muwaihibah, bi abi anta wa ummi fakhudh mafatiha khazaini dunya wal khuldu fiha tsummal jannah. Ibuku, engkau dan bapakku sebagai jaminan ya Rasulullah, pilihlah dunia dan kemudian kekal di dalamnya, diberi mafatih, kunci-kunci perbendaharaan dunia, kemudian surga, dapat dua-duanya. Kata Nabi, la wallahi ya muwaihibah. Tidak demi Allah, wahai muwaihibah. Tidak. Aku memilih bertemu Rabbku wal jannah. Ikhwan ibn na'azakumullah. Aku memilih bertemu dengan Allah dan jannahnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Mengapa? Jawabannya di awal tadi. Berbahagialah kalian, wahai penduduk Baqi'. Kalian sudah berada di tempat di mana manusia semua akan mengikuti engkau. Di mana manusia semua akan mengikuti kalian. Dan ini semakna dengan salam kita yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Antum sabiqun wa inna insyaallah bikum lahiqun. Kalian lebih dulu dan kami akan mengikuti kalian. Bahagialah, kalian sudah selesai. Adapun yang hidup akan mengalami fitnah demi fitnah yang berikutnya. akan mengalami fitnah yang lebih dahsyat, lebih dahsyat, lebih dahsyat. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Maka ketika ditawarkan mau hidup di dunia terus dengan perbendaharaan-perbendaharaan dunia, atau mau bertemu Allah dan jannahnya, kata muwaihibah, tentunya pilih dua-duanya ya Rasulullah. La wallahi, tidak demi Allah, aku memilih bertemu dengan Allah, dengan Rabbku dan jannah. Thumma istaghfara li ahlil baqiyah. Kemudian Rasulullah SAW mendoakan dengan ampunan kepada seluruh penduduk baqiyah. Thumma sarafa, kemudian beliau pulang. Fabada'a bi Rasulillahi SAW waja'uhu. Setelah pulang dari sana, wah, beliau sakit, sakit, sakit, wafat. Sesuai dengan apa yang beliau pilih. Sesuai dengan pilihannya sendiri. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Maka ketika beliau mengangkat tangannya ke langit di hadapan Aisyah dan menyatakan Ar-Rafiqil A'la, Ar-Rafiqil A'la, kata Aisyah, idan la yakhtaruna, idan la yakhtaruna, kalau begitu beliau tidak memilih kita, beliau memilih Rabbnya, beliau memilih kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dikisahkan oleh Aisyah sendiri radhiyallahu ta'ala anha, istri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, beliau berkata, raja'a Rasulullah sallam minal baqiyah, fawajadani wa ana ajidu suda'an fi ra'si. Beliau pulang dari baqiyah, mendapati aku sedang sakit di kepalaku. Dan aku berkata, wa ra'sa, wa ra'sa. Maka Nabi pun bersabda, bal ana wallahi wa ra'sa. Bahkan aku ya Aisyah, demi Allah, wa ra'sa, aku juga sakit kepala aku. Thumma qal, kemudian Nabi berkata, maupun ruki, apa yang merugikan kamu kalau engkau sakit kemudian mati lebih dulu? Aku akan mengurusimu. Kumtu alaik, akan mengurusi jenazahmu. Wa kafantuki, aku akan mengkafanimu. Wa sallaitu alaiki, aku mensolatkan kamu. Wa dafantuki, dan aku menguburkan kamu. Ini apa jeleknya kalau engkau wafat lebih dulu? Aku bisa menguburkan, aku bisa mengafani, aku bisa menyolatkan, aku bisa menguburkan. Qultu wallahi laka anni bika law qad fa'alta dhalik. Kata Aisyah, sebagaimana umumnya perempuan, sungguh demi Allah, aku menduga setelah engkau melakukan semua itu, ini setelah engkau memandikan aku, mengkafani aku, menguburkan aku, engkau pulang ke rumahmu. Dan kemudian engkau bermalam pengantinan dengan istri-istri yang lain. Rasulullah SAW tersenyum dengan ucapan Aisyah. Yang dibayangkan oleh seorang perempuan radhiyallahu ta'ala anha, kalau aku sudah dikuburkan, kau nanti akan bersama istri-istri lain kan? Fatabassama, Rasulullah pun tersenyum sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan keesokan harinya semakin dahsyat sakitnya. Wa tata'am bihi waja'uhu wa huwa yaduru ala nisa'ih. Semakin parah sakitnya dalam keadaan beliau terus menggilir istrinya dari satu rumah ke rumah lainnya sampai ustu'izza bihi. Hatta ustu'izza bihi. Ustu'izza artinya sudah tidak bisa lagi bangun dari tempat berbaringnya. Wa huwa fi baiti Maimunah. Qadarullah saat itu di rumahnya Maimunah. Fada'a nisa'ahu, maka dipanggillah istri-istrinya semuanya. Fasta'danahunna, maka Rasulullah minta izin kepada para istri-istrinya agar beliau dirawat di rumah Aisyah. Fa'adinna lahu, maka istri-istrinya pun setuju Rasulullah SAW dirawat di rumah Aisyah sampai wafatnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan itu yang dikatakan oleh Aisyah mata Rasulullah sallam wa ra'suhu baina haqinati wa zaqinati. Wafat Rasulullah sallam dalam keadaan bersandar kepadaku, kepalanya antara zaqina wa haqina. Lakukan ini di leher dan lakukan ini yang ada di dada. Rasulullah sallam bersandar di dada Aisyah radhiyallahu taala anha. Dzakara azwajahu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebelum membahas tentang wafatnya, Ibnu Hisham Ibnu Ishaq membawakan tentang rincian siapa saja istri-istrinya. Qala ummahatul mu'minin. Ibu-ibu yang dijuluki dengan ummul mu'minin, ummahatul mu'minin. Berkata Ibnu Hisham rahimahullah, wa kunna tis'an. Dan ketika Rasulullah SAW wafat, ada 9 istri yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW ketika wafat. Adapun yang pernah dinikahi 12. Qala rahimahullah, berkata Ibnu Hisham, kunna tis'an. Waktu itu istri Rasulullah SAW yang ditinggalkan ada 9. Pertama Aisyah binti Abi Bakrin. Kedua Hafsah binti Umar ibn al-Khattab. Ketiga Ummu Habibah binti Abi Sufyan ibn Harb, anaknya Abu Sufyan. Yang keempat Ummu Salamah binti Abi Umayyah ibn al-Mughirah. Yang kelima Saudah binti Zam'ah ibn Qais. Yang keenam Zainab binti Jahshin ibn Ri'ab. Yang ketujuh Maimunah binti Al-Haris ibn Hazan. Yang kedelapan Juwairiyah binti Al-Haris ibn Abi Dirar. Yang kesembilan Safiyah binti Huyai ibn Akhfab, anaknya tokoh Yahudi. Fima haddathani ghairu wahid min ahli al-ilm. Demikianlah yang sampai kepadaku, kata Ibnu Hisham, bukan hanya dari satu orang saja dari para ulama, para pakar-pakar ahli sejarah. Wa kana jami' man tazawwaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 13, sedangkan seluruhnya yang pernah dinikahi oleh Rasulullah sallam ada 13 orang, bukan 12 atau 13. Siapa saja? 9 tadi barakallahu fikum dan Khadijah binti Khuwailid. Wa hiya awwalu man tazawwaja, dan beliau adalah awal pertama wanita yang dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan beliau adalah satu-satunya istri yang tidak dimadu. Rasulullah sallam tidak menikah wanita lain sampai Khadijah meninggal. Juga keistimewaan yang ketiga, Jibril menyampaikan salam dari Rabbnya. Sampaikan salam kepada Khadijah dari Rabbnya, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Qala, dikatakan zawajahu iyaha abuha, dinikahkan langsung oleh bapaknya, yaitu Khuwailid ibni Asad. Dikatakan pula, wallahu alam, dinikahkan oleh saudaranya, oleh kakaknya yang bernama Amr ibni Khuwailid. Dan diberikan maharnya, wa asdaqoha, Rasulullah sallam 20 bakratan. Diberikan sebagai maharnya 20 ekor unta muda. Fawaladat li Rasulillah sallam kulluhum, awaladahu kulluhum. Maka lahirlah dari Khadijah semua anak-anak Rasulullah sallam kecuali Ibrahim. Semua anak-anak Nabi dari Khadijah. Al-Qasim juga dari Khadijah, Ruqayyah, Ummu Kulthum, dan lain-lainnya. Illa Ibrahim, kecuali Ibrahim. Wa kanat qablahu inda Abi Halah ibn Malik. Dan dinikahi Khadijah oleh Rasulullah SAW dalam keadaan janda. Tadinya beliau adalah istri dari Abu Halah. Dan ketika masih berada di bawah suami Abu Halah, dia memiliki anak. Disebutkan barakallahu fikum, anaknya fawalat lahu Hindun ibn Abi Halah dan Zainab binti Abi Halah. Hindun dan Zainab. Ternyata sebelum Abi Halah, beliau pernah dinikahi oleh Atiq ibn Abid ibn Abdillah ibn Umar ibn Makhzum. Dan sempat punya anak juga. Lahir dari Atiq, lahu Abdullah wa Jariyah. Abdullah dan Jariyah. Wa tazawwaja Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Aisyah binti Abi Bakr Siddiq di Makkah. Adapun Aisyah dinikahi oleh Rasulullah sallam di Makkah dalam keadaan beliau binti sab'i sini. Dinikahi dalam keadaan berumur 7 tahun. Wa bana biha, tetapi belum membangun rumah tangganya kecuali di Madinah. Ketika dia berumur 9 tahun atau 10 tahun. Walam yatazawwaj Rasulullah sallam bikran ghairaha, dan Nabi tidak menikahi perawan kecuali Aisyah, satu-satunya istri yang perawan. Adapun yang lain semuanya janda yang dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan bukan berarti sunnahnya menikahi janda, tidak. Karena Rasulullah SAW pernah ditanya atau bertanya kepada Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah ditanya oleh Nabi, apakah engkau sudah menikah? Belum. Aku akan menikah. Hah? Kata Nabi. Janda atau perawan? Janda ya Rasulullah. Kata Nabi, hala bikran tula'ibuka wa tula'ibuha. Kenapa enggak bikir? Kamu bisa main-main dengan dia dan dia dengan main-main dengan kamu. Disebutkan atau dianjurkan hala bikran. Tidakkah sebaiknya menikahi perawan? Tetapi dia membawakan alasan, ya Rasulullah, aku memiliki saudara perempuan 5. Kalau aku menikahi perawan, aku harus ngurusi 6. Jadi aku mencari ibu mereka. Nabi berkata, sadaqta. Berarti barakallahu fikum, yang dianjurkan adalah bikran, kecuali kalau ada hajat tertentu yang memang memerlukan hajat untuk seorang yang lebih dewasa, seorang yang sudah lebih pengalaman, ya silakan. Tidak dilarang. Karena istri-istri Rasulullah SAW rata-rata janda, dan yang dinikahi perawan hanya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Zawajahu iyaha abuha, dinikahkan kepada Nabi SAW Aisyah oleh bapaknya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Wa asdaqaha, dan diberi maharnya 400 dirham. 400 dirham, 400 uang perak. Wa tazawwaja Rasulullah sallam Saudah, dan Rasulullah sallam menikahi Saudah binti Zam'ah ibni Qais ibni Abd Syams ibni Abd Wuddin ibni Nasr ibni Malik ibni Hisl ibni Amir ibni Lu'ay. Dinikahkan dia oleh Salib ibni Amr. Wa yuqal, dan dikatakan pula oleh Abu Hatib ibni Amr ibni Abd Syams ibni Abd Wuddin ibni Nasr ibni Malik ibni Hisl. Wa asdaqaha, dan memberikan maharnya 400 dirham, sama 400 dirham. Wa kanat qablahu 'inda Sakran ibni Amr ibni Abd Syams. Ini juga janda yang dulunya sebelum dinikahi oleh Rasulullah SAW, dia di bawah suami yang bernama Sakran ibni Amr ibni Abd Syams. Kemudian Rasulullah SAW menikahi Zainab binti Jahshin ibni Ri'ab al-Asadiyah. Dinikahkan oleh bapaknya sendiri Abu Ahmad ibni Jahsh, dan Rasulullah SAW memberikan mahar sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam 400 dirham, sama 400 dirham. Dan sebelumnya beliau di bawah seorang suami yang bernama Zaid ibn Haritha. Siapa Zaid ibn Haritha? Kita kenal. Zaid ibn Haritha adalah anak angkatnya sendiri. Yaitu yang tadinya budak dimerdekakan kemudian diangkat sebagai anak. Maula Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan disinilah turun wahyu. Dan juga turun sekaligus hukum syariat. Yaitu bolehnya menikahi jandanya anak angkat. Menunjukkan bahwa anak angkat berbeda dengan anak sendiri. Kalau anak sendiri tidak boleh. Tetapi kalau anak angkat boleh. Sehingga Allah berfirman, falamma qada Zaidun minha watara zawajnakaha. Ketika Zaid sudah menceraikannya, maka Allah menikahkan engkau dengannya. Ini sengaja Allah takdirkan engkau menikah dengannya, maka orang-orang yang tadinya mengatakan anak Rasulullah, tidak, itu bukan anak Rasulullah SAW. Apa buktinya? Buktinya jandanya dinikahi oleh Rasulullah SAW. Berarti bukan siapa-siapa, orang lain sama sekali. Barakallahu fiikum. Walaupun diangkat anak, tetap nasabnya bukan kepada Rasulullah SAW. Bukan Zaid bin Muhammad, tapi Zaid bin Harithah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa tazawwaja Rasulullah sallam Ummu Salamah. Yang berikutnya Rasulullah sallam menikahi Ummu Salamah binti Abi Umayyah ibn al-Mughirah al-Makhzumiyah, dari suku Bani Makhzum. Namanya Hindun. Dinikahkan oleh Salamah ibn Abi Salamah ibnuha, dinikahkan oleh anaknya. Berarti yang boleh jadi wali bapaknya. Kalau tidak ada bapaknya, kakaknya, seperti yang tadi sebelumnya. Sekarang anaknya juga boleh menikahkan ibunya. Wa asdaqah Rasulullah sallam firasyan hasfuhu lay. Dan diberikan sebagai maharnya hamparan. Wa qadhan, hamparan dan perabot untuk minum, bejana, piring, perabot-perabot rumah tangga. Wa mihbasyah atau mijasyah. Apa itu mijasyah? Roha, penggilingan. Barakallahu fikum. Penggilingan gandum yang dimaksud besar bentuknya dan digiling dengan tenaga unta atau keledai. Barakallahu fikum, enggak ada blender saat itu. Wa qanat qablahu inda Abi Salamah. Sebagaimana yang lainnya beliau juga janda. Sebelumnya dia di bawah seorang suami yang bernama Abu Salmah ibni Abdul Asad. Yang namanya Abdullah. Dan punya anak bernama Salmah. Wa Umar wa Zainab wa Ruqayyah. Empat anaknya yang lahir dari suami sebelumnya. Salmah wa Umar wa Zainab wa Ruqayyah. Wa tazawwaja Rasulullah SAW Hafsah. Yang berikutnya Rasulullah SAW menikahi Hafsah binti Umar ibn al-Khattab. Menikahi Hafsah anaknya Umar ibn al-Khattab. Wa zawwajahu iyaha abuha. Dinikahkan oleh bapaknya sendiri yaitu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dan diberikan maharnya 400 dirham, juga 400 dirham. Wa kanat qablahu inda Hunais ibni Hudzafah As-Sahmi. Juga Hafsah seorang janda yang dulunya adalah suami dari Hunais ibni Hudzafah As-Sahmi. Wa tazawwaja Rasulullah sallam Ummu Habibah. Yang berikutnya beliau menikahi Abu Habibah. Wasmuha Ramlah. Ummu Habibah namanya Ramlah. Binta Abi Sufyan ibn Harb. Dia anaknya Abu Sufyan ibn Harb. Zawajahu iyaha Khalid ibn Sa'id ibn Al-As. Dinikahkan oleh Khalid ibn Sa'id ibn Al-As. Wahuma bi ardil Habasyah. Karena dia waktu itu berada di negeri Habasyah. Wa asdaqahan Najasyi, yang memberikan maharnya mewakili Rasulullah SAW adalah Raja Habasyah sendiri, yaitu An-Najasyi. 400 dinar, 400 dinar, bukan dirham. Berarti banyak sekali. Kalau yang tadi semua 400 dirham, 400 dirham, 400 uang perak. Kalau arba'un mi'at dinar, 400 uang emas. Wa huwa alladhi kana khatabaha Rasulullah sallam wa kana qablahu 'inda Ubaidillah ibn Jahsh al-Hasadi. Dan dialah Najasyi yang melamarkan mewakili Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kemudian dinikahkan oleh yang ada di sana dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh di Madinah. Ini juga menjadi hukum bolehnya menikahkan dengan seseorang laki-laki yang jauh dalam keadaan sudah jelas orangnya siapa dia, bagaimana nasabnya, siapa walinya. Barakallahu fikum. Yang sebelumnya dia di bawah suami yang bernama Ubaidillah ibn Jahsh al-Asadi. Yang berikutnya ini disebutkan satu-satu supaya terhitung lengkap 13. Wa tazawwaja Rasulullah SAW Juwairiyah. Yang berikutnya Rasulullah SAW menikahi Juwairiyah binti Al-Haris ibni Abi Dirar Al-Khuza'iyah dari Bani Khuza'ah. Kanat fi sabaya. Tadinya beliau Ummul Mukminin Juwairiyah adalah budak tawanan perang. Tawanan perang. Dari perang Bani Mustalik di Khuza'ah. Kemudian jatuhlah dia di pembagian rampasan perang sebagai bagiannya Tsabit ibni Qais ibni Syammas al-Ansari. Karena pampasan perang dibagikan, tawanan perang juga dibagikan. Maka Juwairiyah menjadi bagiannya sahabat Tsabit ibni Qais ibni Syammas al-Ansari. Fakatabaha nafsaha. Maka Juwairiyah berusaha mencicil dirinya. Mukatabah maknanya mencicil dirinya. Untuk memerdekakan dirinya. Suatu saat atat Rasulullah SAW watasta'inuhu fi kitabatiha. Maka suatu saat dia datang kepada Rasulullah SAW meminta bantuan. Dan berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, aku ingin meminta kepadamu bantuan. Aku sedang mencicil diriku untuk merdeka. Bantulah aku. Dan ini sesuatu bagian atau harta yang bisa membebaskan aku. Maka Nabi berkata, hal laki fi khairin min dalik. Maukah engkau sesuatu yang lebih bagus lagi dari itu? Qalat wa ma hu. Kata wanita tadi, apa itu ya Rasulullah yang lebih bagus lagi? Qala aqdi anki kitabataki wa atazawwajuki. Aku menunaikan hutangmu, mencicil kamu sampai lunas sehingga engkau merdeka dan aku menikahi engkau. Qalat na'am. Kata wanita tadi, iya, aku setuju. Barakallahu fikum fatazawwajaha. Maka Rasulullah pun menikahi Juwairiyah dengan maharnya memerdekakannya. Dan ini juga menjadi hukum. Mahar tadi bisa harta. 400 dirham, 400 dinar boleh. Boleh juga benda-benda. Bukan uang, bukan perak, bukan emas. Tetapi hamparan, piring, gelas, blender, boleh, boleh. Benda-benda seperti itu, perkakas-perkakas. Boleh menjadi mahar. Dan sekarang, lebih unik lagi. Maharnya adalah dimerdekakan. Aku akan merdekakan kamu. Berarti membelinya atau mencicilnya untuk merdekakan. Kemudian sebagai mahar untuk menikahinya. Itu juga boleh seperti apa yang terjadi pada Rasulullah SAW ketika menikahi Juwairiyah. Qala Ibnu Hisham. Berkata Ibnu Hisham selanjutnya. Wa yuqalu lamman sarafa Rasulullah sallam min ghazwati Bani Mustalik wa ma'ahu Juwairiyah binti Al-Harith fa kanat bidatil jaysh dafa'a Juwairiyah ila rajulin minal ansari wadi'atan wa amarahu bil ihtifad biha. Ada kisah tentang Juwairiyah ini yang juga menarik. Ketika pulang dari perang Bani Musthalik, Rasulullah SAW sudah membawa Juwairiyah bintil Harith, fakana bidatil jais, maka Juwairiyah di salah satu sisi pasukan Rasulullah SAW. Dafa Juwairiyah ila rajul minal ansari wadi'ah, dia mengirimkan kepada saudaranya titipan. Wa amarahu bil ihtifad biha, memintanya untuk menjaganya, titip, jangan dipakai, jangan digunakan. Wa qadima Rasulullah sallam bil Madinah, maka sampailah Rasulullah sallam ke Madinah. Fa aqbala Abu Al Harith ibn Dirar ibn Abi Dirar bi fida'i bintihi. Setelah Nabi sampai di Madinah, datang bapaknya. Dari mana? Dari Bani Musthalik datang ke Madinah membawa sekian banyak unta sebagai tebusan. Falamma kanat bil Aqiq, ketika sampai di daerah Aqiq, bapaknya melihat unta-unta tadi, ada dua unta yang dia tertarik. Ini dua unta ini sayang kalau dijadikan tebusan. Maka dia sembunyikan di salah satu celah-celah bukit. Disembunyikan dua unta. Qala faghayyabahuma fi syi'bin minasyi'ab. Maka disembunyikan dua unta tadi di celah-celah bukit, bukit Aqiq. Kemudian datang kepada Nabi, faqala ya Muhammad asabtu ibnati. Ya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, sallu ala nabi barakallahu fiikum. Tidaklah disebut nama Nabi kecuali hendaklah kita bersalawat. Jangan bakhil. Asabtum binti, kalian mendapatkan anak perempuanku, dan aku datang membawa tebusan. Fida'uha. Wa qala Rasulullah SAW, fa'inal ba'yuhan. Nabi melihat tebusannya. Mana? Dua unta yang lain. Mana? Dua unta yang kau sembunyikan di perbukitan Baqi'. Atiq, ya, Aqiq. Di celah-celah bukit di sini dan di sana. Diceritakan oleh Nabi secara rinci. Padahal bapaknya ketika menyembunyikan dua unta tadi, enggak ada yang tahu. Seluruh manusia. Maka bapaknya berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Sungguh aku bersaksi tiada ilah kecuali Allah. Dan engkau benar-benar Rasulullah. Sungguh demi Allah, enggak ada yang melihat satu orang pun apa yang aku lakukan. Maka tidak mungkin kau tahu kecuali dari Allah. Fa aslama. Maka dia masuk Islam. Al-Harith. Wa aslama ma'hu ibnani lahu. Dan masuk Islam pula dua anak laki-lakinya. Dan masuk Islam pula rombongannya semuanya. Wa arsala ilal ba'iraini faja'a bihima. Maka diutus seseorang untuk mengambil sisa dua unta yang disembunyikan. Fadafa'al ibil inal nabi. Maka diserahkanlah dua unta tadi kepada Nabi. Wadafat ilaihi ibnatahu Juwairiyah. Dan diserahkan anaknya Juwairiyah. Fa'aslamat wahasuna islamuha. Maka Juwairiyah masuk Islam dan bagus Islamnya. Ikhwan ibn a'azzakumullah. Wa khatabaha Rasulullah SAW. Dan saat itu Rasulullah SAW melamarnya sebagai istrinya. Mengatakan kepada bapaknya, aku akan menikahi anakmu. Fazawajahu iyaha, maka bapaknya sendirilah yang menikahkan anaknya. Wa asdaqaha arba'u mi'at dirham, dan diberi mahar 400 dirham ditambah dari cicilannya memerdekakannya dengan arba'u mi'at dirham. Wa kanat qabla Rasulullah SAW, dan sebagaimana yang lain beliau juga janda. Dulunya beliau adalah di bawah seorang suami, yaitu anak pamannya, berarti bisanannya, yang dipanggil dengan nama Abdullah. Yuqal ishtaraha Rasulullah SAW min Thabit ibn Qais fa'ataqaha. Berarti ada riwayat Rasulullah SAW memerdekakannya dari Thabit Ibni Qais, dan kemudian dimerdekakannya dan ditambah lagi dengan maharnya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wabillahi taufiq. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsiran. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.